السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلق العلم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? 54. قال الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Termasuk pada ayat yang ke-177 daripada surah Al-Baqarah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tiada kebajikan itu bahawa kamu hadap akan muka kamu pihak masyriq dan maghrib. Masyriq maknanya timur, maghrib barat. Pada semayang turun ini ayat menolak atas Yahudi dan Nasara yang dakwa mereka itu yang demikian itu. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. Dan tetapi kebajikan itu mereka yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir dan segala malaikat dan kitab dan segala nabi-nabi dan mengeluarkan harta sedekah serta kasihnya kepada yang empunyanya kerabat dan sedekah segala anak yatim dan segala miskin dan orang musafir dan segala orang yang minta sedekah dan pada menebus hamba mukatab dan tawanan dan yang mendirikan sembahyang 5 waktu dan mengeluarkan zakat yang fardu dan segala yang menyempurnakan dengan janji mereka itu apabila berjanji dengan Allah atau manusia dan segala orang yang banyak sabar pada kepapaan dan kesakitan dan ketika peperangan sabilillah. Ulaika allazina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Bermula mereka itu yang tersebut itu segala mereka yang benar, mereka itu pada iman dan kebajikan dan bermula mereka itulah mereka yang takut akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takut. Ayat yang kita dengar tadi mengandungi satu jumlah faedah yang sangat besar, faedah-faedah yang sangat penting di dalam Islam dan juga mengandungi akidah yang benar. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pada permulaannya memerintahkan kepada orang-orang yang beriman semayang menghadap Baitul Maqdis. Kemudian dipindahkan pula kiblat daripada Baitul Maqdis kembali kepada menghadap Baitillah di Mekah. Sehingga menjadi kesukaran yang demikian itu atas jiwa beberapa orang di kalangan muslimin. Maka menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ayat ini kerana menerangkan hikmah yang demikian itu. Iaitu yang dikendakinya bukanlah kiblat atau Kaabah atau Baitul Maqdis timur atau barat, bukan nak kau tu. Tapi menjunjung perintah Allah itulah yang penting. Dan itulah yang dikirakan kebajikan. Menjunjung segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Maka menghadap ke Baitul Maqdis, junjung perintah Allah. Pusing balik menghadap Kaabah juga, junjung perintah Allah. Ikut apa yang disuruh, itu tanda orang yang beriman dan orang Islam. Maknanya bukanlah kebajikan kalau menghadap Mekah, menghadap timur, menghadap barat, bukan waktu. Takwanya bukan situ. Menghadap tu kerana perintah. Di situ. Jadi perintah Allah tu yang penting. Menghadap mana-mana tak penting. Maknanya kalau Allah Ta'ala beritahkan menghadap Jepun pula. Menghadap pula Jepun. Takdir kata. Eh? Itu orang yang beriman. Jadi, walhasilnya semuanya kerana Allah. Bukan diri Kaabah tu, diri kita duduk semayang menghadap tak ke Mekah tu. Itu dah takwa bukan? Kerana perintah tu. Bila perintah Allah, apa jua pun ikut. Jadi, kebajikan duduk situ. Pada tunai perintah. Bukanlah duduk kerana Mekah tu, tanah suci pun tak. Itu pun dia, itu makhluk pula ke. Itulah sebenarnya takwa, itulah sebenarnya kebajikan. Dan itulah yang dikatakan iman yang sempurna. Walau di mana pun disuruh berhadap, kita taat dan akur, kita tidak lawan perintah Allah, itulah yang dikatakan kebajikan. Bukan kebajikan diri kita hadap. Maka jikalau bukanlah perintah Allah supaya menghadap Kaabah, kita tak menghadap pun. Sebagaimana kata sahabat-sahabat yang mengelilingi batu Kaabah. Kalau Nabi tak keliling, kami tak keliling pun benda batu saja. Dan kata pula Sayyidina Umar, kalau Nabi tak tiung muhir aja suat, aku tak tiung-tiung ni. Jadi bukan kerana batu. Kerana batu Nabi tak tiung pun Sayyidina Umar tiung. Dah berkat. Nah, kata Sayyidina Umar, kalau Nabi tak tiung pun aku malah tak tiung. Dah Nabi buat, aku pasih ke Nabi, aku taat ke Nabi, ikut juga. Itu orang beriman. Nah. Walakinnal birra man amana billah. Tadi dia kata bukan, bukanlah semata-mata mengadap sana sini, mengadap situ sini adalah kebajikan. Tapi kebajikan tu yang sebenar, yang pertamanya Tuhan gariskan di sini, man amana billah, mereka yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang percaya kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan orang yang beriman dengan hari akhirat. Banyak. Di dalam ayat-ayat menggabungkan beriman dengan Allah dan beriman kepada hari akhirat. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah yang lain, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Jikalau kamu berbalah pada satu perkara, ni kata hukum gini, puak ni kata hukum gini, satu golongan kata kalau berzina gotang, 100 gotang. Golongan ni kata, hei dah lewat 100 gotang. Islam pula ke? Buat 30 gotang. Mari golongan ni pula 180 gotang. Baloh tanah zak dia panggil. Baloh. Baloh kira. Farudduhu ila Allahi wal Rasul. Maka baliklah kepada Quran, kepada hadis. Buka Quran. Nah. Balik kepada Quran tu, tu sama buat syarat kalau mu beriman pada Allah dan beriman ke hari kiamat. Tak. Orang yang kalau mu hei hak balah, mu kata gini aku, kalau mu ni puak-puak semua ni beriman pada Allah pada hari akhirat, maka buka Quran, buka hadis, dia selesai masalah. Eh? Kalau tak buka tu tak beriman. Tak merojak tak beriman. Sebab dia syarat gitu. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Nah tu berat. Bila sebutkan jika kamu beriman dengan Allah, patut hari beriman dengan hari akhirat. Padahal lain tak sebut apa malaikat, kitab daya dah. Neh. Jadi golongan yang tahu dah dalam Quran ada sebut gini-gini tak mau buka Quran. Neh, tahu dah kalah. Mana bukan nak benda nak menang. Neh. Menyakit nak menang. Menyakit nak menang ni kena kepada ramai orang. Sebab tu kita dalam buat satu-satu benda, jangan duduk nombor satu, nak menang. Neh. Nak menang. Kalau malah cara aku, taklah tak pantang lah tu kata. Neh, nak benar. Bila dah nak benar, menang kalah pun menang. Faham baik. Neh. Jadi tuan kait kalau mu beriman, percaya pada Allah, percaya pada hari kiamat. Dia gitu. Gini juga dalam ayat ini. Orang yang sebenar-benar kebajikan dan takwa, man amana billah wal yaumil akhir. Berkata Ibnu Abbas pada menerangkan ayat ini, bukanlah dikatakan kebajikan tu atau takwa tu semayangmu kan. Semayangmu kan takwa. Buat lima kali sehari bukan. Baca panjang, baca sedar, bukan takwa situ. Nah, bukan kebajikan duduk situ. Dan bukan amalan-amalan kamu. Allah Ta'ala perintahkan kamu dengan mengerja yang fardu, yang wajib, dan beramal dengan je. Jadi kita beramal itu kerana perintah daripada Allah. Di situlah kebajikan dan takwa. Tuhan tak mau semayang kita tu. Tak sapa ke je. Itu untuk kita. Tanah rakaat sujud, rakaat sujud. Yang dia nak takwa daripada kita. Mana? Bila dia perintah, taat cukup saja. Itu dia nak. Neh. Faedah semayang kembali kepada makhluk, kepada manusia, bukan kepada Allah. Sama macam firman Allah Ta'ala dalam surah yang lain tentang korban, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah mencapai akan Allah oleh daging-daging korban dan darah korban, dan tetapi sampaikan Allah itu kepada Allah itu takwa kamu. Bukan ini nak daging. Daging untuk fakir miskin. Memang tak mau daging. Neh. Untuk fakir miskin. Lepas tu nak naik ke langit daging. Untuk makan bombing. Wak gula, wak apa. Tak. Hak dia nak takwa ni. Takwa mana? Takwa ni ialah junjung perintah. Di situ. Lah tinggal larangan. Jadi hak tu dia nak. Hak nak dengar ketaatan daripada hamba. Neh. Bukanlah lembu gitu gini gitu tak. Waktu untuk hamba semula ramai-ramai gula. Neh. Beriman dengan Allah dan hari akhirat. Hari akhirat ni bermula dengan kematian. Baca kalau kita buka kitab menceritakan hari akhirat, maka dia akan bermula dengan bab kematian. Kematian adalah permulaan akhirat. Kematian, alam barzah, bangkit di padang mahsyar, titian sirat, hisab dan sebagainya, semua itu adalah hari akhirat. Dan para malaikat, kita beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanpa kita lebihkan ataupun kita benci ataupun kita buang sebahagian daripadanya. Semuanya kita beriman adalah tentera-tentera Allah. Orang Yahudi, dia beza-bezakan akan malaikat. Dia beriman, tapi dia beza-beza. Jibril, tak suka. Orang Yahudi, tak kenal. Tak boleh gitu. Kalau Mikail, kenal sangat dia. Tak, orang Yahudi. Pasal Mikail ni, di antara kerjanya benda, Haji Mak. Tidur. Mikail. beriman. Hah? Beri makan. Ha, itulah. Uji berhari sangat Mikail pasal menurunkan rezeki. Dia nak makan darah saja. Dah. Lagi pula tidak suka Israel. Tapi kalau fikir-fikir sungguh lah, orang mari bunuh ayah kita, kita suka. Memanglah pada akal tak, kita pun tak kenal dengan dia mari tu mati kerah ayah kita. Tak. Seorang nama dia Israel, dengan sebab dia berkunjung ke rumah kita, mati anak kita, mati bini kita. Nah, dia yang tukar bunuh. Seolah-olah gitu tak kenal kita, memang kita nak marah kalau dah nak kata. Tapi dah perintah Allah, tentera Allah, malaikat Allah, tak kata apa kita. Kerana itu, jadi ganding dengan sebab dia ni orang suruhan Allah, malaikat Allah, tentera Allah, maka kita sepatutnya marah. Jadi tak marah dah lah, kerana kerja dia. Maka orang-orang kerja yang diperintah Allah tak boleh marah. Kalau kita nak marah pada orang ngajar orang begitu, orang gini, kita terdulu lebih kena marah pada malaikat maut, kerana dia dah yang ambil nyawa di kakak kita dulu, kini dan selamanya. Tak marah ke dia tu? Tak apa, tak boleh marah. Tak boleh. Dia buat kerja perintah Allah. Bukan dia pandai-pandai. Wal kitab. Dan segala kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita beriman belaka. Kitab Injil kita wajib beriman. Jangan kata kitab Injil nawaw. Kitab Taurat nawaw. Ada cakap gitu. Tak boleh. Kitab Injil diturunkan oleh Allah. Sebutkan dalam Quran. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa AS. Kitab Zabur. Nah, jangan kata nawak gitu. Dia kata tak tu, tak betul tu, hak orang reka. Hak orang tambah, hak orang tukar, hak tu nawak. Ha, kalau jangan kata-kata Injil gitu, tak kena kepada Injil yang asli. Mereka kita nak sebut pula Injil yang telah diubah. Ha, tu baru tak betul. Kalau kata Injil saja, maka kena kepada Injil yang benar. Kalau kata Taurat saja, kitab Taurat yang benar tu lah. Jangan kata tak. Menawak apa semua. Itu kitab Allah belaka. Wajib kita beriman. Memang turun daripada Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kita kena beriman isi kandungannya. Cuma kita tidak wajib beramal dengan isi kandungan. Beriman wajib, beramal tak wajib. Beriman lain, kita percaya ini kitab daripada Allah. Beramal kita gunakan segala perintah-perintah di dalam. Tak ada ramal kerana telah dinasahkan dengan kitab yang terakhir, kitab Allah Al-Quranul Karim. Beriman juga maksudnya beramal. Ya, kalau beriman saja kepada kitab tapi tak amal, tak jadi. Nah. Beramal saja tapi tak beramal. Boleh tak? Buatnya pula. Beriman tapi tak amal, percaya tapi tak ikut. Itu lain. Itu satu golongan. Percaya kitab Allah, kitab yang benar gitu gini. Tak, tapi tak ikut Quran. Bahaya. Itu satu golongan. Sesat. Beramal dengan Quran tapi tak beramal. Kok mana kalau kau tanya benda beramal dengan Quran tapi tak beramal? Bacalah bila ikut. Baca beramal lah. Tak mana-mana baca surat Yasin. Tak? Meneleh baca surat Yasin. Nampak? Habis suruh baca. Siap dengan tajwid. Tak? Dengan mucung uluk-uluk Isman. Tak? Siap dengan ikhfa' hukum lima ikhlak idrang bila bunuh ma'ar bunuh kau punuh. Dah? Banyak bahasa. Tapi dah ikut-ikut. Tak boleh ikut. Dah? Tak boleh. Ni ikut ramal lah. Ikut ni berat. Tak? Itu beramal tapi tak beramal. Ha, jawab gitu. Nih. Balik awal. Balik awal. Nih. Dah pandai baca, ikut Quran selamat. Pandai baca, dah ikut Quran. Balik awal. Nih. Tak pandai baca. Kayak Rahman Ali. Urut nu je kata lalik. Tak. Tapi dia ikut. Orang kata wuduk, wuduk. Haa, wuduk molek. Orang kata hukum ni, hukum ni molek. Tak? Baik lagi tu dah. Lepas tu ramai tu guru Quran adalah dalam neraka. Guru Quran dah. Tak baca dengan belagu apa semua. Tak? Dalam neraka na'uzubillah. Wa'atal ma'la ala hubbihi. Di antara yang dikatakan kebajikan itu, orang yang memberikan hartanya hak dia kasih. Orang yang beri harta yang dia kasih. Ala hubbihi ni yang dia sayang, yang dia lokek, dia duk suka sangat kepada harta tu, hak tu yang diberi kepada orang. Mau payah kan? Eh? Harta yang kita sayang. Banyakkan kita ni boleh dah beramal tapi harta yang tak sayang. Eh? Harta yang tak sayang. Nak beri korang. Mana tak sayang? Mana RM1 tak sayang lah. RM1,000 sayang. RM1. Nah, waktu kita dengar, eh? Dalam bank ada RM10,000. Nah, lima Palestin RM1. Ada juga. Gaji kita ikan. Kalau kita ambil kita puk atas muka. Kalau kelah gaji kita hikam dah. Nah, ada RM1,000 lah. Bank RM1,000. Bukan kelah kitab mutadi tu. Mutawasik dah. Sebelah kaki menjadi wali. Tak ada wak kerja dah maksiat zahir. Tunggu nak tahu masalah-masalah. Khatir batin ni. Mengaji kita ikan. Ada RM1,000, RM1,000. RM1,000. Enggak. RM1,000. Terus ngaji lah. Kita tidak pandang. Ngaji kita ni. KBSR. Bukan orang sini cerita kat lain. Nak. Biar mana sabok. Nak. Biar mana sabok. Harta yang kita kasih. Sebab manusia ni biasanya dia beri harta yang dia tak kasih dah. Baju yang buruk dah. Nak? Hak cari dah. Tak ada butang. Pakai beli-beli baju korang. Kawan tu ambil baju. Pakai tu tak ada bersih hutang. Hak cabut hutang baru nak beri korang. Kasut tak ada tali-tali pun beli sendiri lah. Beli tali. Kawan tu ingat boleh pakai selalu. Beli tali. Mampu pulak nariah. Boleh-boleh ada piti beli nak belanja, mampu tu. Nak? Kalau beli seluar, cabut zik. Beli beli korang zik, dia lekat sikit eh. Pada tahu dah payah lah dia nak buat tau. Dia kata, lekat sikit eh, mumpul minyak kan. Kata gitu. Dia tahu dah lekat. Nak? Jenis, apa jenis gitu? Nak? Beli nak buruk-buruk. Kalau tanah-tanah nak beli korang, orang nak air. Awak surat, awak surat. Tanah awak malik tu, banglo dia bijuk. Nak? Hak kita kasih ala hubbihi, hak kita kasih. Maksud dalam sebuah hari kata afdalus sadaqah anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'mulul ghina wa takhshal faqra. Sedekah yang afdal ialah engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat dan engkau rasa sayang kepada harta itu yang kau bercita nak kaya dan kau tak suka jadi miskin. Nabi kata, mana kita suka pada harta tu, kenang sangat ke harta tu, sayang ke harta tu, dan bimbang kita jadi susah, dan kita nak, kalau boleh nak jadi kaya lagi, dalam keadaan tu sedekah apa. Nah. Dan dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala menyebut dalam tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tiadalah kamu mencapai akan birra, akan kebajikan, sehinggalah kamu infak, kamu belanjakan, kamu beri kepada orang harta mana mimma tuhibbun, daripada harta yang kamu sangat kasih kepada dia. Dia tidak boleh pahala ya? Boleh. Orang tanya ulama-ulama, kalau kita beli baju hak sekehen dah korang, hak kita tak sayang dah, boleh pahala tak? Boleh pahala. InsyaAllah boleh pahala. Tak, kalau kita ada RM1,000 dalam bank, kita beli RM1,000, boleh pahala. Dia kata, tetapi sikit lah boleh. Kita nak banyak. Kalau nak banyak, mimma tuhibbun, daripada yang kamu kasih. Daripada benda-benda yang kita kasih. Jadi maknanya, tidak mencapai kebajikan yang sempurna, tidak mencapai pahala yang banyak, dengan hanya memberi benda-benda yang kamu tidak kasih. Tetapi mencapai kebajikan yang banyak, pahala yang sempurna, kalau kita beri, kita infak, akan harta yang kita kasih. Tak? Dah kita nasi, kita sayang dah nasi kemarin. Tak? Dah tak kata nak uyang, kita pergi dalam bank, nak pergi draw pula. Nak kata ke tukang tip dia, tunggu sekejap boleh tak? Saya pergi draw di bank, nak pergi cocok. Saya pergi buat tu beg kereta apa semua, tak sanggup. Tak? Ada fitih tapi 5 riyal. Dan ni derma nak buat pondok ni. Takkan aku nak beri 5 riyal. Nak? Udah nak cocok petang karang sikit fitih. Nah, baru boleh gaji. Takkan nak beri 5 riyal ni buat pondok ni. Nak? Orang nak mengaji agama ni. Nah, apa aku nak beri 500? Ha, dia begitu. Kata gini lah tunggu star. Saya pergi di bank boleh. Awak pergi mahal lain. Awak mari sekejap pergi. Saya nak pergi di bank. Cik saya nak ambil dalam bank. Ada 5-6 ribu dalam. Ha, beri awak 500. Nak awak nyok lagi. Nah. Ha. Payah nak buat gitu lah. Mereka ni tak lalu kat rumah kita orang. Nasib baik tak lalu kat ni. Nah, kanan-kanan. Lepas tu gua buat haji. Lepas masa buat haji. Lepas tangan gempah meleh lembu. Betul lah. Faham bodoh umur. Nak? Tak tahu mana yang lebih. Aula. Nak? Hak masa duduk ramai-ramai. Duduk cakar-cacar kita. Lalu utik-utik dia. Buat letang terbawah. Dan buat tidur. Nak? Kalau orang pergi salam, awak tak dengar. Nanti awak tak dengar. Kita dah lah. Persaingan kecil dia mengapak dia surat-surat tangan. Awak tak dengar. Tuhan pergi tak dengar. Tahu dia lepok je. Nak? Baru misal. Nah. Mana semangat kita ni nak bantu orang. Tak usah kata hak jenis manusia, hak lain agama lah. Sama makhluk hak istilah juga. Malah kita nak tolong. Nak? Berasa sayang, berasa kedeku. Kalau orang jual-jual, dia nak tengok orang jual. Dia bertani. Dia bawa puyuk. Nak? Bawa tikar. Masuklah kampung. Duduk tani orang tanya. Yalah, duduk. Naratiwak. Duduk. Eh? Eh? Masuk pula. Baik. Kok haram apa semua. Tak ada pasuk. Nak? Ya, jual kelambu. Jual puyuk. Masuk kampung orang. Leluh dah. Masuk kampung orang. Dah kalau laku puyuk, tambang berapa? Nah, bukan untung 50 iya kalau aku puyuk. Untung 5 iya kalau tambang. Tinggal anak bini. Nah, serambu murah lah 15 iya. Tawa pula. Nah. Mana selama kita dah. Tapi Tuhan Awi kita ni senang. Dia tu Tuhan buat susah. Nah, siapa-siapa tinggal negeri. Jajah nak cari 2-3 iya. Cari. Kita tak belilah. Katakan tak belilah. Kita ada belakang serambu 3 gelak lah. Nak beli orang dia ni. Kita sanggup wish 2 iya. Dia. Pasal sama-sama agama. Siang dia leluh. Tak? Dia rasa susah. Cari makan anak ini. Tak? Berma RM10. Tak sanggup. 4 kali hidup lagi tak buat. Mana tak? Sama agama. Eh? Allah-Allah gitu. Kalau kita akak air pun ajak makan nasi. Tak? Dia nak suruh rumah pun. Takut patah rumah kita makan dua. Tak? We British pun ya bola kecek. Biarlah sama agama. Dia kata, saya tak kutip derma. Biar. Nampak? Sama agama, awak susah, saya senang. Tak? Ha. Tu kalau jalan gitu, tu kampung bukan rumah banglo. Neh, memang latar ni bom je. Atak zing. Neh. Dan kita tak berani. Sepuluh ya. Gaji kita ribu pula. Cetan kata, hai jangan. Baik beli ojok. Makan anak beranak mu. Ha. Ya tak ha. Tengok je. Oh. Kalau jual gitu lah. Tidak kisah ini mari daripada jauh ke apa semua. Tak? Ha. Ni nyakit itu. Berharap ngaji boleh ngaji belaka. Berharap surah tu. Berharap tu ni. Dan beramal bayar. Nah? Jadi kita beri barang yang kasih itu pada zawil kurba, orang yang paling dekat, anak beranak yang paling dekat. Dan memang sedekah derma kepada anak beranak yang hampir, pahalanya lebih daripada yang jauh. Di dalam suatu hadis yang terkenal, Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sadaqatu 'alal masakin sadaqah. Sedekah atas orang miskin itu satu sedekah dapat. Wa 'ala zawil rahimi sintani. Dan kalau sedekah atas anak beranak, dua pahala. Sadaqatun wasilatun. Pertama pahala sedekah, kedua pahala silaturahim. Ha, waktu afda. Ha? Anak beranak dulu. Nah, abah kita dulu kan anak beranak yang susah. Nak? Anak saudara. Nak? pupu, anak beranak tu. Nah, bukan anak kita. Nah. Ha, dulu waktu dulu beri sedekah, beri zakat, beri derma. Biar dia dulu. Nah. Ha, hak ni ramai orang beramal ni. Ha, iaitu dia ni dipanggil kroni. Kroni lu projek atau lain tu. Ha. Ha, dia kroni dia sama. Dia mu sama boleh. Siapa lepa buat mu apa musikal, mu rumah mu boleh. Atak rumah mu, kat makut jambang rumah mu juga, mati cakur rumah mu juga, baju rumah mu juga, orang lain dia ha. Dia pun pakai hadis ni. Oh, dia sungguh anak beranak. Ha. Ha. Dia beramal dengan hadis ni. Maka Nabi kata fahum awlan nasi bika wa bi barrika wa i'ta'ika, mereka lah anak beranak kau kerabat lebih utama daripada manusia lain dengan buat kebajikan kamu dan pemberian-pemberian kamu. Kita anak beranak kada widah apa ya? Anak beranak tu hendak tolong. Nah. Wal yatama, anak yatim yang masih kecil yang tidak ada usaha. Ini bukan zakat ni. Ini sedekah. Kalau zakat anak yatim tak akan zakat. Tak terima zakat. Nah. Ha, ingat tu. Ada orang diberikan anak yatim. Tak sah zakat beri, dia bukan senang zakat anak yatim. Nah. Tak boleh. Dan kalau dia miskin, ah ha, miskin maka boleh, tapi bukan nama yatim, nama miskin. Faham baik tu. Sebab yatim dia ada dua, yatim kaya, yatim miskin. Jadi kalau miskin atas nama miskin, fakir atas nama fakir. Nah. Ha. Sebab ada juga yatim kaya. Tak. Ha. Ayah dia nama ayah dia yatim, ayah dia yatim pula. Ayah dia mati dia jadi yatim. Tinggal harta kaya. Budak kecil ni tak dapat zakat, leh. Wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Tak sebut sini orang fakir. Orang fakir lebih aula daripada orang miskin. Wabni sabil, iaitu anak jalanan. Ha? Anak jalanan. Orang musafir lah. Yang musafir mencari kehidupan. Bukan musafir makan angin. Tak? Ha, musafir makan angin. Nak ayah sedekah ke dia? Ha? Ha, lama pergi sedekah pula. Nampak bah rumah siapa di patah waktu buruk. Nampak? Ha, ambil sedekah. 5 ayah seorang. Apa? Ibnu Sabi. Ha, itu bukan Ibnu Sabi. Itu Ibnu Babi. Ha? Lama boleh buat rombongan. Nih, dengan pakar skirt, manggil pusat jelek, kepala dogo. Nak? Bukan anak Sabi lagu tu. Nah, anak Sabi ni orang yang di perantauan mencari kehidupan. Walaupun cari dunia, cari rezeki, cari fitih kesusahan, maka dia merantau sana kemari. Nah, ha, maka kita berilah bantuan kepada orang-orang yang seperti ini. Yang singgah pada tempat kita. Wasailin, dan orang yang minta, orang yang meminta-minta. Ha? Orang minta, berilah. Nah, kalau kita ragu, beri juga. Kalau kita yakin, menipu, tak payah berilah. Tapi kalau kita syak, beri. Nah, dia ni tu ke? Tak. Dia ni susah. Kita tidak ada bukti lagi. Ha? Maka berilah. Beri juga. Nah, kita akan dapat dua pahala kalau dia tipu. Kalau benar, dapat sepahala. Kalau dia benar, susah sungguh, sepahala lah, pahala sedekah saja. Kalau tapi kalau dia tipu kita, kita tak tahu. Kita pergi beri juga, dapat dua pahala. Pahala beri se, pahala dia tipu kita se. Orang tipu kita boleh pahala. Nak? Orang tipu kita benarnya boleh pahala. Sebab tu orang dulu-dulu, dia ajar. Kalau orang maknanya orang muduh kita apa semua, nak? Kita buat asyik kunyit di atas rumah dia. Dia ajar. Dia kata kita betul gini, betul gini, ada patut. Dia pun buat asyik bunyi, boleh telur suti. Nak? Haa, dia tahu. Esok rumah dia kutuk pula. Haa, buat pula asyik bunyi, telur suti. Ada gitu lah, dah cakap kat dia, orang kata telur, berok bunyi. Haa. Haa, dia memang nasi bunyi. Haa, lebih payah nak beramal gitu. Nak? Dah buat apa buat nasi bunyi ni? Nak? Haa, nasi bunyi pasal aku terima kasih kamu, terima kasih apa? Tak, mu pecenah ke aku. Pala mu boleh kata, pala haji, pala tu, pala dengar, boleh aku licin. Tak, mu licin lah lah. Maka terima kasih lah. Tak ada nasi kunyi ni. Ha? Ha? Patut nasi hadori kuih kamu. Eh, ada nasi tandori. Ha? Tak? Beri gitu, tak cakap. Pasal aku terima kasih lah. Tak? Pasal duk khainak rumah kita, duk tipu kita. Terima kasih. Ini regular sekali. Tak? Memang orang beri hadiah. Tak, biasa beri hadiah ni benda. Resik lah. tu acok. Bagi si bunyi. Jadi orang minta beri. Dalam satu hadis kata lisa ila hakun wa in jaa ala faras. Bagi orang yang minta itu ada hak dia sekalipun datang dengan berkuda. Mari dengan kuda kali orang berilah. Nah, kalau dia minta. Nah, mana kalau dia ni mari dengan kenderaan lah. Nak mari memutuskan. Dan saya takwil lah masalah kenderaan. Dan hamba mukatab. Hamba mukatab ni yang cari duit nah untuk membebaskan dirinya. Maka apa kita bantu. Dan juga orang yang mendirikan semayang. Orang semayang ni orang kebajikan. Tak semayang tak ada kebajikan sama sekali. Yang antara jenayah yang paling banyak dikerjakan di atas muka bumi sekarang oleh orang Islam, iaitu tarikus solah. Orang-orang yang meninggalkan semayang. Itu ramai. Dalam kampung kita, kita boleh bilang berapa orang puak-puak bank. Dah, tak sampai 10 orang tu kalau ada. Jenayah liwat tak ramai. Ada 2-3 orang kalau ada. Dalam kampung kita. Pak kerja bunuh orang, ambil upah tembok orang. Allah amat. Yang tidak solat, Allah amat. Muak selagi, dah muak lagi. Tak tayang 16, tayang 16 barangkali ni muak. Mana ramai penjenayah yang tidak semayang. Tidak semayang adalah jenayah yang sangat besar. Tapi kita ni ditutup. Sehingga tak nampak. Meninggalkan solat adalah satu jenayah. Rupa-rupanya anak saudara kita penjenayah. Rupanya anak kita ada juga jadi penjenayah besar. Rupa-rupanya adik kakak kita ada juga menjadi penjenayah yang besar. Tak? Kalau kita tahu seorang ni seorang perempuan besar. Tak? Kita terima tak sebagai natu? Tak terima dah lah. Tak? Tapi kalau tak semayang, deru rawat natu. Pada hari besar pada perempuan. Kau tengok tarik perempuan jalanan. Potong tangan kanan kaki kiri. Zina 100 kotak. Mencuri potong tangan. Minum arak 40 kotak. Edah dadah 40 kotak. Nah. Tidak semayang. Nampak. Hukum mati mandatory 39B. Tak ada maaf bagi ni. Cuma setengah ulama kata ditangguh 3 hari baru kerak balik dengan satu waktu solat. Ada ulama kata kerak lalu kalau tak mau taubat. Nah. Berat dia. Jadi besar penjenayah besar. Tapi dah kita tak rapok. Dan mendatangkan akan zakat yang membayar zakat dan orang-orang yang menunaikan janji mereka bila mereka berjanji. Ini banyak buat nyakit ni. Janji tak tunai janji. Janji tak tunai janji. Aku bayar lah. Tak apa aku bayar lah. Susah-susah lah. Tak ayah sekepeng. Nampak? Penjamin. Penjamin pula. Ada penjamin dapat susah. Hak tukar berhutang tembak lari. Tak nampak muka. Tak? Hak tukar jamin ni jadi susah. Padahal kawan dia berkorban dah tolong jamin. Nama. Tidak ada wadawi pinjaman. Penjamin tu tukar bayar pula hutang dia. Potong gaji apa semua. Asyik boleh kot ni tukar beli barang. Ni banyak jenis lagu ni. Jadi kelompok yang tak patut hidup dalam masyarakat. Pupu pok-pok-pok ni, cakap lebong, janji lebong ni, buh pula bidung. Duduk situ. Biaya nyaku dia ni. Jadi menyusah korang. Aku mari lah, aku tiga, mu tunggu lah. Tunggu, tengok jalan apa. Kopak dah hari ni. Boleh banyak, nak tak lah, maklum pok-pok kalau tahu. Jadi menyusah korang, boleh dosa pula orang lain. Aku mari. Jadi takkan nak buat sama. Aku bayar lah. Banyak aku bayar. Oh, tak bayar. Begitu juga dengan janji mereka itu kepada Allah. Ini berat. Dan orang-orang yang sabar ketika kesakitan, kesusahan, ketika kelaparan, ketika kefakiran. Sabar kita. Sabar ni maknanya hati tak marah. Walaupun kita berikhtiar untuk keluar daripada kesusahan. Walaupun kita berikhtiar untuk berobat. Tetap tak hilang nama sabar. Sebab sabar ni pekerjaan hati. Hati kata, aku reda ini daripada Allah. Aku reda ini adalah kesesapan yang kena kepada tu pada hari ini. Atau pakai sabuk, pakai tidaklah lebih. Tak. Dan ketika peperangan jangan lari. Nah, ketika perang jangan lari. Ini juga ada masuk dalam kebajikan dan takwa yang dikira di sisi Allah. Nah, bila dah berhadap dengan musuh jangan lari. Nah, perang. Jangan lopak. Lopak juga. Nak, zaman-zaman dulu lari daripada perang, ini lopak. Lopak katok. Tengok hang mana boleh beri dia projek hak tu dia. Nah, jadi kita buat ni perjuangan ni kerana Allah, bukan kerana untuk guru, bukan kerana ulama, bukan kerana ustaz, bukan kerana orang ramai masuk belah ni, bukan kerana aku duduk ngaji dah, bukan kerana Allah. Neh, baru selamat. Kalau ikut kerana ustaz, kerana tu, kerana itu pimpinan, rosak kita. Neh, bila orang atas kona, kita pun kona cek. Ikut itu je. Tak, kerana Allah. Hatta tinggal aku seorang pun nak mempertahankan wuduk, aku redha, aku seorang lah tu. Neh, lari daripada Quran hadis, aku tak mau ikut belaka. Jadi gitu. Neh, guru, ustaz, mubalik, ulama hanya nak menyampaikan saja. Neh, kepada kita ni mengikut-ikut. Sebab tu banyak. Ini kona-kona habis. Nak? Dulu sedap sangat. Nah. Jangan lari dari peperangan. Peperangan yang ada pada kita sekarang ini, perangan nafsu. Peperangan nak tinggi, tembok peluru tak ada. Nah. Di Afghanistan, di Iraq, di Kashmir. Nah. Di Papua ni ikan. Tapi ada depan muka sini perjuangan lawan nafsu. Nah. Biarlah, tak senang pun asal aku tak susah di akhirat. Perjuangan kau nak lawan aku. Orang lain ambil belakang, ambil belakang, ambil belakang. Biar, tak ambil lah. Nah, kat dia aku makan budi susah pula. Ha, perjuangan lah tu. Nah, nak lawan tu. Jihad nafsu. Maka mereka inilah orang-orang yang benar. Mereka inilah orang-orang yang takwa. Orang benar ni, inilah orang benar. Orang yang beramal kerana Allah. Orang yang beramal kerana disuruh oleh Allah. Sebab tu ulama-ulama buat penjagaan. Bila kita nak beramal, maka kita ingatlah, aku buat ni kerana perintah Allah. Aku nak keredaan Allah, bukan keredaan manusia. Kalau nak reda manusia, maka akhirat kita akan cari manusia di khalayak ramai. Yang kita nak reda dia itu, maka susah kita di padang mahsyar tak jumpa reda manusia. Dan kalau jumpa pun manusia dalam ramai-ramai, manusia tu kata, aku tak boleh beri keredaan aku pada muhal ini. Tak boleh tolong sikit pun. Apa yang membuatkan aku? Wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Masa tak bakar tak kira. Hukum masa bakar. Masa tak bakar tak kira. Tak. Ini tak kira masa tak bakar. Bila bakar tu dia tertakluk pada hukum. Masa kita tak bakar, piah kita tak ada hukum. Dia pun sakup gitu. Tapi kita bila kita bakar, kita buah piah atas kening. Baru tu biar hukum. Tak sah suju. Tadi masa piah sakup di robok, tak ada hukum. Nak. Seluar kita panjang. Masa kita demur. Panjang kaki 18 kaki lebih dekat bawah. Tapi bila kita pakai, kita gulung kat labu putih. Masa gulung tu dikira masa kita pakai. Sebab hukum hukum hakam ni dia berkait dengan perbuatan kita tu. Neh. Sisi lengan, sisi pakaian tu dalam sembahyang. Dalam sembahyang jangan sisi lengan baju. Neh, dalam sembahyang. Disebut di dalam kitab Syarah Muslim. Jangan sisi lengan baju. Bukan haram, tak berdosa, makruh. Neh. Kita ambil wuduk memang berhajat pada sisi lengan baju, tidak jeruklah lengan baju kita. Lepas pada ambil wuduk, kita buka balik lengan. Nak berjanji kita tengok banyak orang sembahyang di sisi lengan baju. Masih sembahyang. Sisi masih nak pergi qadah. Lepas balik nak masuk dalam solat, bukalah. Nah. Ini disebut dengan jelas. Dalam kitab Bahrul Mazi sebut lagi jelas bahasa Melayu tu. Nah, hukumnya adalah makruh. Buka balik lengan ni biar, sebab bila kita sujud dia sujud bersama dengan lain-lain anggota kita. Kalau kita ikat gini, kita sujud dia kerah gitu. Tapi bila kita lepas lengan, kita sujud, dia sujud otak berayung-ayung. Dia seolah-olah tidak terikat. Dia kiah dengan rambut. Nabi larang, jangan ikat rambut ketika sembahyang. Nah, rupak ini ada sanggur je ni, ada tocang ekor kuda, orang darah. Nah, bila nak sembahyang, buka. Jangan awi terikat, sunat. Bila dia sujud, segala rambutnya bergerak sama, tidak terikat. Sebab rambut ni bermohon minta kepada dia sungguh sama dengan dia. Dah, aku nak sujud attack, aku nak sujud attack. Kalau kita ikat dalam sanggup, mahmin tak gerak dia. Nah, lengan baju pun gitu juga. Eh, lengan baju. Bukalah. Kadang-kadang kita tak ajar dengar, ni dengar dah lah. Nah, tapi kadang-kadang dia tak ingat. Kita juga dah tak ingat. Nah, apa ambil uduk, bila tak mayan dah, baru teringat. Eh, lengan baju duduk sisi. Bila teringat dalam semayang, dia boleh buka pulak dalam semayang. Sama-sama pakai serban nak ambil fadilah. Hari tu dah ingat pakai serban duduk atas kepala baru. Takbir dah rakaat kedua baru teringat. Nah, bahkan ada ulama kata tayyib akhir dah baru teringat, maka boleh lagi pakai serban pada ketika tayyib akhir. Ambil kain, lipat atas kepala jadi serban, baru salam. Dia tedang juga ambil fadilah. Apa gitu semua. Orang sugi boleh tak? Dalam semayang baru teringat, tak sugi. Boleh sugi dalam semayang. Jangan buat tiga kali turut-turut. Fadilat-fadilat ni sangat dituntutlah yang sebenarnya. Jadi boleh. Bila kita teringat dalam semayang, lengan baju duduk berlipat, kita pun bukalah tengok semayang, ada masalah. Kan ni tujuan yang disuruh syarak. Tak apa. Tak lewat kerja, tak ada kena-kena dengan semayang. Tengok semayang dia kat telefon. Dia buka kedai. Itu tak ada orang suruh. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'alamtana wa alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassalallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.